الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan bahwa permasalahan Al-Hajr telah terjadi atau terbentuk tiga jenis kalangan dalam menyikapinya, yang diistilahkan dengan tarafani wa wasat, dua sisi ekstrim dan yang bersikap tengah-tengah. Di antara sebab munculnya dua jenis atau dua kalangan yang ekstrim adalah al-jahl, kejahilan tentang permasalahan al-hajr ini. Kenapa terjadi al-jahl? Yang pertama, karena sudah banyak dari umat ini yang tidak mendalami atau malas mendalami atau menganggap remeh ilmu tentang permasalahan al-hajr dari Al-Quran ataupun sunnah atau amaliyatus salaf, praktek amalan salaf. Sehingga tidak sedikit dari umat yang sibuk dengan sisi-sisi ilmu yang lainnya. Sehingga muncullah sikap ekstrim, berlebihan, terburu-buru, asyiddah, keras, atau sebaliknya. Mencampakkan amalan besar ini, amalan al-hajr, yang itu akan dijelaskan nanti oleh beliau bahwa itu adalah bagian dari ibadah, bagian daripada amalan saleh. Atau jenis yang kedua yang mencampakkan ini, mencampakkan dan meremehkannya, bahkan kemudian muncullah syubhat. Di antaranya syubhat al-muwazanah, manhaj al-muwazanah, yang ditiupkan pertama kali oleh As-Sururiyun pada kurang lebih 25 tahun yang lalu. Manhaj al-muwazanah. Apa itu al-muwazanah? Yaitu ketika mendapati seorang berbuat kesalahan, berbuat sebuah kemungkaran atau bid'ah dalam bidang akidah atau manhaj dan yang lainnya, maka jangan keburu disikapi, jangan ditahdir, tapi sebutkan kebaikan-kebaikannya. Toh dia juga memiliki kebaikan. Ini syubhat sebenarnya sudah sering dibahas oleh asatidzah. Semoga antum, terkhusus talabah yang masih baru dalam talab, kalau munculnya fitnah ini tadi saya katakan kurang lebih 25 tahun yang lalu, mungkin talabah-talabah yang baru, yang masih berumur 17, 20 tahun, 18 tahun, mungkin gak pernah mendengar atau mendengarnya hanya sayup-sayup. Gak mengetahui bagaimana ulama membahas masalah ini. Perlu antum pelajarin, karena antum hidup di masa fitnah. Boleh dan silakan belajar al-lughatul arabiyyah, itu penting. Usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, usul tafsir. Ilmu fikih itu sendiri silakan. Tentang al-asma wa sifat, semua itu penting. Tapi jangan lupa ya talabah, fitnah bisa masuk kepada antum bukan dari sisi al-asma wa sifat. Bukan dari sisi qawaid fiqhiyah atau usul fikih. Tapi bisa masuk kepada antum melalui syubhat dalam perkara ini. pelajari dengan baik, dengan tekun masalah ini. Bagaimana para ulama menjelaskan, berikan waktu antum. Baca dengan baik. Bertanya kepada asatidzah. Bagi yang diberi kelapangan rezeki, di situ sudah ada karya-karya ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Muhammad Aman Al-Jami, Muqbil bin Hadi, Rabi' bin Hadi. Dari para a'immah dan ulama kita telah menjelaskan hampir 25 tahun yang lalu. Antum beli kitab-kitab itu, baca, kalau ada problem tanya kepada asatidzah. Karena dengan keterbatasan waktu kita memang nampaknya kita sulit mengadakan pelajaran khusus tentang itu. Tapi semoga masih ada kesempatan untuk mempelajarinya. Ini di satu sisi. Di sisi lain muncullah dari jenis yang mencampakkan dan meremehkan ilmu al-jarh wa ta'dil atau hajr ahlul batil dengan segala jenisnya, dengan syubhat fikhul waqi'. Sama juga ini diterapkan dulu oleh Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Nasir al-Umar dan yang bersama mereka. Dari Ihya at-Turas, syubhat fiqhul waqi'. Tujuannya apa? Membela ahlul batil dan mencampakkan, membuang jauh-jauh sebuah ibadah yang mulia dalam Islam, yaitu hajr ahlul batil. Al-hajr. Apa itu syubhat fiqhul waqi'? Sekali lagi, membutuhkan waktu dan kelapangan dari kita semuanya untuk mempelajarinya. Kemudian diantara sebab munculnya al-jahl dalam hal ini, atau sebelum itu, apa yang terjadi sekarang, banyaknya juhala, banyaknya juhala dalam bab ini khususnya, mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam inna min ashratis sa'a an yar'au yurfa'al ilmu wa yathbut al jahl au yadhhar al jahl. Bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari umat manusia ini di muka bumi ini, dan semakin nampak kejahilan, semakin nampak kebodohan tentang syariat ini. Sehingga banyak orang menyikapi agama dan mengambil sikap-sikap di dalam Islam ini dengan tanpa ilmu, tanpa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Lebih didominasi oleh adat istiadat. Sikap-sikapnya didominasi oleh logika. Menurut saya, sepantasnya begini, sebaiknya begitu. Mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya, ya akhi? Anda berbicara tentang agama Allah. Wah, jangan begitu, enggak nyaman ini akan menimbulkan. Ya akhi, barakallahu fiik, antum berbicara tentang sikap agama. Bisakah antum menyebutkan dalil, Quran, sunnah, aqwal atau nasihat dan prinsip-prinsip salaf dari kalangan sahabat atau para ulama kita? Tolong sebutkan. Kalau enggak, maka diam. Ini agama. Ada yang karena malas belajar murni kemalasan, ada yang karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan berbagai perkara, sehingga dia gak sempat belajar. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang Rasulullah katakan dalam hadis tadi. Inna min ashratis sa'a ayyurfa'al ilmu wa yadhhar al-jahl. Sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat sudah dekat adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat manusia ini, dan di waktu yang sama semakin nampak, semakin tersebar kebodohan di tengah umat. Ini pula mengingatkan kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini, mengangkat ilmu dari dada-dada manusia begitu saja hilang ilmu, tiba-tiba bodoh, tiba-tiba lupa manusia ini, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, dimatikannya para ulama, hingga ketika sudah tidak tersisa lagi seorang alim, seorang yang berilmu, di saat itu umat manusia berbondong-bondong berdatangan bertanya kepada juhala, pada orang-orang jahil, bertanya tentang agamanya, bertanya tentang akidahnya, bertanya tentang perkara-perkara iman, bertanya tentang perkara ibadah, bertanya tentang hukum-hukum muamalah kepada juhala. Akhirnya mereka, para juhala ini, berfatwa, menjawab tanpa dasar ilmu karena jahil. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini banyak di zaman ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang perkara ini, begitu juga para imam, para ulama tentang hadis ini. Antara lain Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mufhim, beliau mengatakan, hadza nassun anna raf'al 'ilmi la yakunu bimahwihi minas sudur. Hadis ini adalah nas, hadis ini adalah dalil bahwasanya diangkatnya ilmu itu bukan dengan dihapuskan ilmu dari dada manusia, bukan, tetapi qala walakin bimautil ulama, yaitu dengan diwafatkannya para ulama, wa baqail juhal, dan tersisanya terus hidupnya para juhala, kata Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Alladzina yata'atawna manasibal ulama fil futya wat ta'lim. Dari kalangan orang-orang yang memposisikan diri pada posisi ulama di dalam fatwa dan mengajarkan ilmu. Yuftuna bil jahli wa yu'allimun. Mereka berfatwa dan mengajarkan dengan dasar kebodohan. Fayantashirul jahlu wa yadhar. Maka dengan itu, kata Al-Qurtubi rahimahullah, tersebar luas kebodohan di tengah umat. Nampak kebodohan itu mengalahkan keilmuan. Orang berilmu menjadi asing. Orang berilmu menjadi sedikit. Orang berilmu menjadi tidak dikenal oleh umat. Enggak usah jauh-jauh, dengan segala kehormatan. Orang-orang kalau datang ke Mekah, Madinah, para jamaah haji dan jamaah umroh, bahkan yang tinggal, bahkan tinggal di Saudi Arabia sana, kalau ditanya, di mana rumahnya Imam Sudais? Kenal enggak sama Imam Sudais? Wah, ma'ruf. Imam Sudais, Imam Masjid Al-Haram Al-Makki. Imam Masjid Haram di Makkah. Yang suaranya begini, yang begitu, yang begitu. Coba ditanya, kenal Abdul Aziz bin Baz? Siapa ya Ibn Baz? Kenal Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di Saudi? Enggak pernah dengar nama ini. Kenal Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Enggak kenal. Di Mekah dahulu ketika Syekhuna Rabi' masih di Mekah, kalau antum naik taksi, rumah Syekh Rabi' itu dekat dengan rumah Sudais. Di satu komplek. Antum bilang ke sopir taksi, tolong antarkan kami ke rumah Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Man hadzal rajul? Enggak tahu. Tapi coba antum katakan, antarkan kami ke rumah Imam Sudais. Aywa. Nah, berapa ongkosnya? Sekian, sekian, sekian, sekian. Umat tidak mengerti ilmu. Bagaimana mau mengerti orang yang berilmu? Umat tidak menghargai ilmu. Umat tidak butuh ilmu. Bagaimana mereka mau menghargai orang yang berilmu dan butuh kepada orang yang berilmu? Ya subhanallah. Ini kondisi. Dan wafatnya seorang alim, kalau tadi disebutkan dalam hadis, hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah Allah tidak menyisakan lagi seorang yang berilmu, bisa dengan makna totalitas tidak tersisa lagi seorang yang berilmu di berbagai bidang, bisa saja tidak tersisa seorang alim di satu bidang tertentu yang umat sangat butuh kepada beliau di bidang tersebut. Sering kita sebutkan bagaimana ketika Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bistam rahimahullah, salah satu a'immah tabi'ut tabi'in, yang dikenal sebagai orang pertama, muhaddits pertama yang melakukan identifikasi rijal, para perawi-perawi hadis di negeri Irak, siapa saja mereka, bagaimana kejujurannya, bagaimana tingkat kekokohan hafalannya, dari siapa dia mendengar, siapa saja gurunya, siapa saja muridnya, bertemu dengan fulan ataukah tidak bertemu. Itu adalah Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ketika wafat, ulama mengatakan pada waktu itu, mata Syu'bah, mata al-hadis. Telah wafat al-Imam Syu'bah, maka mati pula, wafat pula ilmu hadis. Padahal di situ ada Sufyan ats-Tsauri, di situ ada juga Hammad ibn Zaid, di situ ada juga Zaidah ibn Qudama, di situ masih hidup setelahnya Sufyan ibn Uyayna, Hammad ibn Salama, a'imma lahir berikutnya Ahmad ibn Hanbal, atau sebelumnya lagi Imam Syafi'i, lahir Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnul Madini, dan yang lainnya, Ibn Ma'in. Kenapa dikatakan dengan wafatnya Al-Imam Syu'bah mat al-hadis? Karena dia seorang alim yang spesialis di bidang tertentu. Umat butuh kepada spesialisasi yang dimiliki oleh Imam Syu'bah. Dan ketika wafat alim ini tadi, umat akan kehilangan spesialisasi itu tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Wafat Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wa kana syaikhuna Muqbil yaqul. Dahulu syekh kami Muqbil bin Hadi mengatakan, inni la akhsha bi mauti Abdul Aziz bin Baz an tata'attal ad-da'wah. Aku benar-benar khawatir dengan sebab kematian Syekh Abdul Aziz bin Baz akan banyak urusan dakwah ini yang terbengkalai. Bisa faham orang yang faham. Siapa Ibn Baz? Kenapa Muqbil bin Hadi mengatakan begini? Tapi orang banyak enggak faham apa sih maksudnya. Kenapa sampai sejauh itu? Beliau menilai enggak faham. Mata Imamul Albani. Hilang spesialisasi Imamul Albani rahimahullah. Dan sulit digantikan. Sulit digantikan. Bidang tersebut. Di zaman ini masih tersisa Imam Al-Jarh wa Ta'dil wa Hamil Rayatihima. Wa huwa Imam Al-Mujahid. Al-Muhaddith, Al-Allama, Rabi bin Hadi al-Madkhali. Masih hidup. Entah berapa lama lagi beliau akan masih bersama kita di dunia ini. Beliau sekarang terbaring di atas tempat tidurnya, menemui dan menerima tamu dalam kondisi seperti itu. Namun semangatnya untuk membina dan membimbing serta memberikan jalan keluar bagi berbagai problem internasional di kota Madinah beliau sekarang tinggal, tidak menghalangi beliau sakit yang beliau derita untuk bertanya, kemudian memberikan arahan. Bahkan masih sampai saat ini beliau tegak dan kokoh dalam al-jarh wa ta'dil wa tahdhir wal hajr sampai hari ini. Antum lihat karya-karyanya, enggak cukup waktu bercerita tentang beliau. Enggak cukup waktu bercerita tentang apa sih kelebihannya beliau. Sampai hari ini kami berbincang-bincang dengan beberapa masyayikh. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Demikian Allah mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang menjamin penjagaannya, kata Allah. Akan lahir insyaallah. Tetapi banyak pihak mengkhawatirkan ketika beliau wafat, siapa yang akan menggantikannya? Ini bukan posisi jabatan di struktur pemerintahan. Bukan. Siapa yang akan menggantikan bidang ini? Yang benar-benar mengerti siapa Syekh Rabi, bagaimana karyanya dan jihad beliau di bidang ini, sebagaimana diketahui dan dihormati, dihargai oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, oleh Imam Al-Kabir Abdul Aziz bin Baz, oleh Imam Al-Kabir Al-Muhaddits, Imam Al-Albani, dan yang lainnya dari a'immah, bisa mengenal kelebihan orang ini. Tapi memang kebanyakan kita enggak kenal. Mungkin kita sedih dan menangis ketika mendengar beliau sakit. Mungkin kita sedih dan menangis ketika mendengar beliau wafat. Tapi sedih dan menangisnya kita berbeda dengan kesedihan orang-orang yang berilmu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka masalatul hajr ini semakin gharibah, semakin asing ketika para pembawanya, para pengibar panji dan benderanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu akan terjadi fitnah besar. Di saat itu akan terjadi fitnah besar. Wafat Al-Albani, terjadi fitnah besar pada murid-muridnya. Al-Halabi, Salim Al-Hilali, wa masyhur Hasan dan yang lainnya. Fitnah menimpa mereka, fitnah hizbiyah. Mata Muqbil bin Hadi, wafat Syekhna Muqbil. Terjadi yang muncul kebodohan setelah itu di bidang yang dahulu beliau menanganinya, di bidang yang beliau dulu sebagai spesialisnya. Maka terjadi fitnah besar di Yaman. Muncul apa yang terjadi, Hajuri, Shalih Al-Bakri, Muhammad Al-Imam, muncul. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, ini musibah. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi, bagaimana prosesi diangkatnya ilmu dari muka bumi ini. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza rufi'al ilmu sunni sahih rufi'al amalu bih. Dan kalau, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, jika ilmu sunnah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis pengamalan dengan ilmu itu pun hilang. Orang ilmunya aja sudah dicabut. Pengamalan dengan ilmu tadi hilang. Nah, sampai pernah kami mendengar Syekhna Rabi dalam salah satu jalsahnya di rumah beliau di Makkah, kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, beliau mengatakan, lau, kata beliau, law ya'lamu as-salaf ma nahnu alayhi al-an la'tabaruna du'afa fi muwajahati ahli al-batil. Kalau seandainya salaf mengetahui kondisi kita sekarang ini seperti ini di dalam menyikapi ahlul batil, di dalam menyikapi ahlul bidah, mereka akan memposisikan kita sebagai du'afa, sebagai orang-orang lemah. Nah, ya, karena ilmu itu terus terkikis, terkikis, terkikis, imannya pun terkikis, terkikis, terkikis, secara otomatis al-amal, pengamalan dengan ilmu yang hilang dan terkikis itu pun ikut hilang dan terkikis. Sekarang termasuk yang ilmu yang sedang gharib, yang sedang diangkat secara perlahan adalah ilmu tentang al-jarhu wa ta'dil wa tahdhiru wal hajr. Menjadi asing di kalangan thalabatul ilm, apalagi di kalangan keumuman umat Islam. Maka kita setidaknya ingin sedikit mengurangi laju tersebarnya kebodohan. Sedikit mengerem laju tersebarnya kebodohan di tengah umat dan hilangnya amalan dengan ilmu yang sekarang kita bahas ini. Kemudian beliau mengatakan dengan menukil pernyataan Al-Hafidz Al-Qurtubi, qala wa idza dhahara al-jahlu dhahara al-amalu bil jahli farufi al-ilmu wal 'amalu bih. Dan apabila telah nampak kebodohan di tengah umat, maka secara otomatis akan nampak pula beramal dengan kebodohan tadi. Praktek amaliahnya berdiri di atas kejahilan. Contoh saja permasalahan yang sedang kita bahas. Menjadi hilang dan diangkat ilmu tentang al-jarh wa ta'dil, sehingga dengan itu secara otomatis umat beramal dengan apa? Mendasari amalan dan sikap-sikap mereka dengan apa? Dengan kebodohan terhadap ilmu ini, sehingga yang muncul adalah seperti yang kita dengar dan kita saksikan. Qala wa dhahara al-jahlu wa intashara al-amalu bih. Dan dengan itu pula ketika ilmu itu diangkat, secara otomatis amalan dengan dasar ilmu tadi pun hilang. Yang muncul adalah kebodohan dan tersebarnya amalan dan praktek amalia dengan kebodohan tersebut. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Kemudian beliau menyebutkan 8 bagian pembahasan yang akan disebutkan dalam karyanya ini. Dimulai dengan makna al-hajr. Apa itu al-hajr? Beliau mengatakan al-hajru bil fathi diddul wasli. Hajr dengan fatha pada ha, bukan hijr tetapi al-hajr. Ha-nya pakai fatha. Maknanya adalah lawan dari makna al-wasl. Al-wasl itu penyambungan. Ya. Sesuatu disambungkan kembali. Terikat, tergabung kembali itu al-wasl. Al-hajr lawan daripada al-wasl. Yaitu proses pelepasan, pemutusan. Ini secara bahasa. Kemudian disebut juga hajran hijranan. Beliau menyebut yuqalu hajarahu yahjuruhu hajran wa hijranan. Jadi boleh hajr, boleh hijr. Hajran wa hijranan bil kasr. Wal ismu minhu, itu tadi masdar, isimnya adalah al-hijrah. Antum sering mendengar kalimat hijrah kan? Hijrah itu mengandung makna proses pemutusan hubungan, hubungan dengan pribadi, hubungan dengan negeri tertentu, daerah tertentu, pemutusan hubungan dengan perbuatan tertentu. Ya. Ini al-hijrah. Qala ar-Raghib al-Asfah al-Asbahani rahimahullah fil Mufradat, dalam kitab Al-Mufradat ar-Raghib al-Asbahani mengatakan al-Hajr wal Hijran, al-Hajr wal Hijran mufaraqatul insani ghairahu imma bil badan wa imma bil lisani wa imma bil qalbi. Al-hajr atau al-hijran adalah upaya seseorang untuk berpisah dengan yang lainnya, untuk memisahkan diri dengan yang lainnya. Ini maknanya secara bahasa. Bisa saja pemisahan tersebut atau pemutusan hubungan tersebut dengan fisiknya, badannya, pindah tempat, pindah kampung, pindah rumah. Barakallahu fikum. Atau pindah tempat duduk yang biasa di sana, enggak mau lagi di situ, ini hajar dengan badan, dengan fisik. Wa imma bil lisan, yaitu hajar pemutusan hubungan dengan lisan, enggak mau lagi bicara dengannya. Wa imma bil qalb, ini yang terakhir. Hajar dengan hati, benci, enggak suka. Tetap fisiknya ada di situ tapi hatinya lepas diri dengannya, berlepas diri dengannya. Ini al-hajr, mufaraqatul insani ghairahu imma bil badani awil lisani awil qalb. Sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Al-Mufradat, qala Syekh thumma dallala ala dzalika bi adillatil kitabil aziz. Kemudian beliau, yakni Ar-Raghib Al-Asbahani, menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang definisi yang beliau sebutkan. Qala wa bawwaba al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahih. Beliau menyebutkan sebuah bab Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, fi kitabil adab. Dalam kitab al-adab, babul hijrah. Bab tentang hijrah. Hijrah bisa bermakna hajr. Sama itu maknanya, mengandung kesamaan makna. Al-hajr wal hijran wal hijrah. Wa qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath. Bab tentang al-hijrah. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seseorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini masih berbicara tentang apa? Definisi. Belum berbicara tentang hukumnya. Kemudian menukil pernyataan Al-Hafidz Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari tentang makna al-hajr yang maknanya kurang lebih sama seperti yang disebutkan Al-Hafidz Al-Qurtubi. Kemudian juga menukil pernyataan Al-Hafidz Abu Ubaid dalam kitabnya Gharibul Hadis, makna at-tadabur yang juga mengandung makna al-hijran. Nah, demikian kurang lebih makna al-hajr. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari menukil salah satu penjelasan Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Risala At-Tabukiyah. Qala liyu'lam anna al-hijrata bil-qalbi hiya al-asl. Penting untuk diketahui bahwasanya hijrah dengan hati, hajr atau hijran, dengan hati, hajr, hijran, hijrah, dengan hati itu adalah pokok dasar sikap al-hajr. Baru kemudian bermula dari hati, hajar dengan lisan atau hajar dengan al-badan. Pokok dasar al-hajar dari mana bermulanya? Dari al-qalb. Nah, ini menukil pernyataan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala wa hijratul badan wal lisan tatba'anihi. Hijrah atau hajar atau hijran dengan fisik dan lisan mengikuti hijrah dengan apa? Al-qalb. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan bahwa al-hajr yang qasimu ila qismain, bahwasanya al-hajr itu terbagi menjadi 2 jenis. Al-qismul awwal al-hajr al-mamnu'. Jenis pertama adalah hajr yang dilarang dalam syariat. Perhatikan baik-baik. Al-hajr ada 2 jenis. Jenis pertama adalah al-hajr awil hijra awil hijran yang dilarang dalam syariat Islam, diharamkan dalam syariat Islam. Wal qismu tsani, jenis yang kedua adalah al hajrul masyru'. Hajr yang justru disyariatkan, bisa mustahab, bahkan bisa wajib hukumnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan jenis yang pertama dengan dalil-dalilnya, menukil hadis-hadis dalam bab ini. Antara lain yang beliau nukilkan adalah hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin, tidak halal bagi seseorang untuk menghajar, memboikot, memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. 2 orang tadi bertemu, berjumpa, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Tidak mau saling berhadapan dengan wajah yang baik. Dan di antara keduanya yang terbaik adalah yang memulai menghubungkan hubungan tersebut dengan ucapan assalam. Assalamualaikum. Ini dalil tentang hajar yang haram hukumnya untuk dilakukan. Kemudian menukil juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah dengan makna yang sama, juga datang dari hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin muslim la yusyriku billah." Sesungguhnya pintu-pintu jannah dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka pada hari itu diampuni setiap hamba muslim yang tidak berbuat kesyirikan, diampuni dosa-dosanya pada setiap hari Senin dan Kamis bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang, walaupun dia tidak berbuat syirik, tetapi dia ada kerusakan hubungan, terjadi hajar antara dia dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, tunggu 2 orang ini tadi, tunggu 2 orang ini yang sedang bermusuhan, tunggu 2 orang ini yang sedang saling menghajar, sampai keduanya melakukan perdamaian dan pembenahan hubungan, baru akan diampuni dosa-dosanya. Pada hari itu pula dibukakannya pintu-pintu jannah dan diampuninya bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan pernyataan para a'immah tentang penjelasan hadis ini yang maknanya sangat jelas. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, tentu nanti akan ada penjelasan bahwa hajar yang diharamkan, yang diancam ancamannya dengan hadis yang tadi kita dengarkan bersama, adalah hajar atau pemboikotan yang terjadi di atas dasar urusan pribadi. Ribut apa ya akhi, kok antum saling tidak menyapa? Fulan ini menipu saya, kemarin jual beli mobil begini dan begitu. Fulan ini kemarin bangun rumah ternyata merugikan tembok saya yang di sebelah ini. Fulan kemarin istrinya melabrak anak saya atau istri saya sehingga akhirnya tidak saling berbaik hubungan, malah saling memboikot. Ini urusan-urusan pribadi, urusan-urusan yang tidak pantas dan diharamkan dalam syariat untuk saling memboikot. Nah, barakallahu fikum. Dan yang terbaik adalah yang memulai salam, yang memulai hubungan tersebut, mengembalikannya seperti sedia kala dengan ucapan salam. Nah. Kemudian jenis yang kedua, yaitu al-hajr al-masyru', hajr atau pemboikotan yang memang disyariatkan dalam Islam. Beliau mengatakan, wa min hadzan naw' Sebelum itu beliau mengatakan di sini, taqarrara fil qismil awwal anna al-hajr min anwa'ihi hajrun mamnu'. Telah disebutkan dalam bagian pertama bahwasanya jenis pemboikotan yang telah disebutkan ada jenis yang memang diharamkan, dilarang. Wa bitta'ammul fi nususil wahyaini wa kalamis sahaba wa fi fi'lis salaf tajidu anna thammata naw'an masyru'an min anwa'il hajr. Namun dengan penelitian yang dalam, pembelajaran yang sungguh-sungguh dari Al-Quran maupun Sunnah ataupun praktek amalia ulama salaf, dapat diketahui bahwa di sana ada jenis yang kedua dari jenis al-hajr, yang mana ini disyariatkan. Yang ini jenis yang kedua justru disyariatkan. Walahu maqasidun maqasidu 'azima, dan jenis yang kedua ini tadi al-hajr al-masyru' memiliki tujuan-tujuan yang agung. Walihadza yumkin an yuqal, oleh karena itu bisa dikatakan di sini terkait jenis yang pertama, kama qalahu ghairu wahidin min ahli al-ilmi, sebagaimana telah disebutkan oleh banyak ahlul ilm, tidak hanya satu, Al-Hafidh Ibn Hajar, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar wa ghairihi, anna al-qism al-awwal min al-amil makhsus, bahwa jenis pertama, apa itu jenis pertama? Al-hajr al-mamnu', jenis hajr atau pemboikotan yang dilarang dalam syariat, itu adalah jenis hukum yang sifatnya umum, dalil-dalil yang sifatnya umum dikhususkan oleh dalil-dalil yang sifatnya lebih spesifik, lebih khusus dalam bidang ini. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.